apa Pak RT? Bilang apa? Hancur lebur jadi istrimu. Tiap hari kau pukuli, kau tendangi, kau maki-maki. Sebanyakan ngomong jadi perempuan. Bilang apa?